saja. Ku rasa adalah lumrah. Kadang lama terpecahkan dimakan waktu. Kadang yang kutemukan hanya jalanan buntu. Saat kupilah, aku yakin. Walaupun sejuta, kupilah satu-satu. Fakta yang ada, cerita yang berbeda. Opini jadi warna, aku lapian robeda. Ini drama, laku tingkat dewa. Simple, seperti spingin tak bernyawa. Aku manusia sejuta perkara. Setingkat kendali malaikat penguasa. Sejin aku bukan manusia biasa. Aku refleksi sang satria. Angkunya dunia kita.